Doa turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Doa setelah hujan. Mutir Nabi fadlillahi wa rahmatih. Artinya, kami diberi hujan dengan karunia dan rahmat dari Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.